Mane kula gadah guru nek ana santri tirakat poso mboten seneng. Sing penting aja maksiat. Kowe tirakat terberat ku sing penting aja napa? Maksiat. Barang-barang sunat ku dilakoni ya kena ora ya napa? Mulane jare Imam Nawawi hadis paling jelas ning liyane kewajiban ku hadisul Arabi. Iku wong Arabi kan wong goblok. Baru kaya goblok nek takok vulgar. Ya Rasulullah, saya ini mau tanya kamu. Kamu jangan tersinggung. Jadi dia datang dari Bedui di takok. Ayyukum Muhammad, sapa di antara kalian Muhammad? Terus dari sahabat-sahabat sing paling ganteng. Dan dia takok. Ya Muhammad, saya jangkar deh. Saya ketemu sama utusan kamu. Terus utusan kamu bilang, katanya kamu itu Rasulullah. Benar ya kamu Rasulullah? Iya, saya Rasulullah. Gak kurang ajar tuh ya, betul. Terus kata utusan kamu, katanya dalam aturan agama kamu itu saya harus sholat 5 kali ya, 1 hari. Iya. Pas 5 kali ya. Dia sumpah, wallahu la azidu ala dzalik wa la angkus. Demi Tuhan saya tidak akan nambahi dan tidak akan ngurangi. Tiap nabi nyebut. Dan puasa Ramadan, iya. Enggak ada yang lain, enggak, yang wajib hanya Ramadan. Demi Tuhan saya tidak akan ngurangi dan tidak akan nambahi. Kuwate pokoke dinyang pas. Pokoke kabeh dinyang. Jadi itu mulai tentangnya, tapi dawuh Nabi apa? Aflaha. Jadi orang itu bejo, wong iku dakhalal jannah. Padahal janji la azidu ala dzalik wala angkus. Tiap diwarai Nabi, demi Tuhan saya ndak akan nambah, ndak akan ngurang. Lah nek sampean jan niru kula, kula maghrib ya pas, isya ya pas. Kula sering damuk bojo kula, Gus, ulama kok kobliya tabak dia. Aku iku dicek eling hadis Arabi. Tapi sama ana joniru kula. Tenan kula amun tiru mboten sae. Tapi kula ya ora perlu niru jenengan. Dadi itu kan itu bahaya kalau saling niru itu. Bahaya. Kalau saling niru artinya akan kawe kan? Kalau kawe 1, kawe 2 kan masalah. Dadi enggak usah saling napa? Niru. Terus tengene thariqah mulamatiyah itu dulu ada thariqah era Imam Sa'roni sebelumnya. Makanya di manaqib ada ya mulamatiyah. Itu ada thariqah orang-orang soleh yang enggak pernah sholat qobliyah. Gara-gara dia itu hidup di satu komunitas sama masyarakatnya itu pekerja. Dia hanya sholat fardu saja. Tapi dia jadi wali. Gara-gara mensyariatkan tolabul halal itu fardun ala kulli muslimin. Sementing wong do kerja, golek rezeki sing nopo halal. Saat ini walian. Wong korupsi bangun masjid. Bisnisnya gelap apa ya senengane umroh. Jadi tolabul halali rapati diperhatikno, tapi sunate artis rezekine komblodor yang kok hasilnya tinggu umroh macam-macam sunat-sunate ya digebut. Iku wis mbok soalam sing kok disepuro pengira. Mergo cari ruhen nak ayu pantes kok ora disiksa Gus perkara. Kula iki eling kula di kanca santri ini, santri jan santri kula. Oleh kadang iki wong ya bener. Ini dulu film-film Amerika lo, film-film kados. Ini senangnya dulu film Barat, kados Titanic, Sandra Bullock. Ini dulu film. Pas aku perang Irak, ini ngaco nih, ngaji ku lo, santri ku lo. Gus ku lo berdi jujur bejengan, tapi ampun senang ini. Tiang Maduro. Jadi nanti melok ngaji ku lo tu beri ngaji mahal dirian. Apa jeng? Ku lo nak dulu Josbus Gus. Lu kue tok kafir harbi nih Gus. Tapi nak dulu wong kafir ayu bintang-bintang film kok koyo orang harbi Gus. Kurang ajar. Ternyata Gus, ngukumi harbi yo butuh elek barang Gus. Ya kita ini kan punya nafsu. Punya napa? Nafsu. Ya mulane nek kowe ana pembantu, kok mecahno piring? Iku mbok amuk mesti ra krana pecah piringe. Mergo wis mecahno piring mbek elek. Paham ki. Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno piring lah. Lah saya kira tuh Mustafa lagi sebanyak lagu juga. Artinya ini, ketika kue dedali, kena apa mus membantu buat amu? Lah yang nyekel piring hati-hati ke sono tamu mecah no piring, mesti belek. Mergo umpo mau sing mecah no wong ayu, sing kue berharap cintanya, kue iso ngamuk. Berarti salah mecah no piring tak elek. Elek, cuma kayak bebas sok suci, salah ya krono. Mecah no piring. Ya, gak usah munafik aku nih. Lha iku nak jenenge manusa. Tekan nyebut alasan wae kadang bodho. Saiki ana wong katokan cekak numpak GL, cahe wayu numpak cekak, numpak GL. Terus kowe anake sapa? Wong kok luput suwuk. Mergo ora dulur. Ora keluarga. Jajal iki misale anak. Gusti jaran sepurane sing jembar. Padha salah, tapi hukume beda. Kowe nak ro bocah nom ning perapatan ganggu wong liwat kan muangkel. Bocah ning perapatan ganggu wong liwat. Suatu saat kiai ku dikabari niku wonten putune jenengan. Muga-muga di sepuro pangeran. Piye wong padha ning perapatane bareng krungu putune. Lha itu sing dialami Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Nabi Ibrahim kalau cerita niki cerita ben nggih pelajaran nggih jenengan bahwa kita meskipun nahi mungkar itu mesti ana nafsune. Nggih nahi mungkar wae ana napa? Nafsune. Nabi Ibrahim ini cara kitab hikam nggih. Ning gone bab tiang sing muka safah kok gak di rahmat al-ilahiyah itu dianggap maring rusak Islam. Nabi Ibrahim diangkat pangeran yang alam malakut. Bareng diangkat pangeran yang alam malakut dipertontonkan sama orang-orang yang tukang maksiat. Terus Allah tanya Ibrahim, Him, menurut kamu mereka yang tukang maksiat diapakan? Bunuh saja ya Allah, karena mereka makan dari rezeki engkau tapi maksiati engkau. Mbak pangeran dituruti di patah ini. Sampai tiga kali kejadian ya maksiat itu mulai zina macam-macam lah, pokoknya yang enggak bener-bener. Sampai pangeran dituruti. Suatu saat walhasil Nabi Ibrahim itu kok nyembelih anake Ismail. Him, anakmu sembelih him, Ismail. Protes Nabi. Huwa samratu fuati, itu buah hati saya Gusti, kok konjenan kok nyembelih ku piye? Kowe keberatan him? Nggih keberatan Gusti, niki anak kula. Jawab pangeran, kowe gak eling sampean tak angkat ning alam malakut. Nak ana wong maksiat ngene-ngene mbok kon mateni tak turuti. Bareng aku ngongkon kowe kok mbok pikir. Kowe pas ngongkon aku ora tak pikir, ora usah ngongkon kowe kok mbok pikir. Terus Ibrahim jawab, "Lah niku anak kula, Gusti. Wong-wong iku ya kawula aku. Mas sama aku gak gelo ke usul mutan mateni." Lah saiki ketok. Benere cerita hikam iku ketok. Ayo jajal ke saiki misale muangkel mbek wong kecewa perkarane ra sopan macam-macam. Terus krungu. Krungu jebule wong iku anake wong sing tau ngutangi kuwe. Sepuntene mboten ngertos nang anake jenengan iki. Sulawe janji ngono, misale Ruhin janjian mek aku, sesuk dina apa Ruhin? Selasa. Ruhin sesuk jam 7 tak jak metu-metu Ruhin. Ruhin gak teko. Miso-miso Ruhin mek kiyaine nyulani janji ngene-ngene. Perkarane Ruhin salah nyulani janji gak tepat waktu. Ngamuk aku. Tapi mesti Allah aku bersop plus aku ora utang Ruhin. Misale aku diutang Ruhin 10 juta, meneh tak nyulani janji. Wah, ora apa-apa kabeh gak nagih bener ora iku. Lendak kita manusa mesti ana sebab sing di luar iku. Kowe iso ngamuk wong sing ngutangi kowe, Mas. Sekliru lah wis. Dadi aku ngamuk Ruhin nyulayan janji plus aku ora diutang Ruhin, dadi iso ngamuk nek diutang. Padha wong elek nyulayan janji kowe iso ngamuk, nek wong ayu kowe iso ngamuk. Lha iku manusa, lha iku sing dimaksud uangku mesti dihadzun nafsi. Mulane Sayyidina Ali nate muangkel mbek wong kafir bareng ape dibuwacok wong kafir yang ngidoni Sayyidina Ali kenek raine melayu Sayyidina Ali. Iku wajane wong kondang tenan Sayyidina. Ketika ditanya ya Ali kenapa kamu ndak jadi bacok? Pas ape tak bacok mergo ndekne kafir ndekne ngidoni aku. Akhirnya aku emosi terus aku melayu. Mergo nek aku bacok ndekne berarti intisorone nafsi berarti aku nuruti egoku tersinggung diidoni raiku. Wis iso kowe. Jadi mau sido bacok, mergo nek aku bacok saiki khadzun nafsi. Wong aku mau perang tanding demi la ilaha illallah, bareng wis wong kafire kalah ngidoni Sayyidina Ali. Melayu malah Sayyidina Ali. Ketika ditanya, "Kenapa ya Ali tinggal bacok gak sido? Aku mau meh bacok mergo dekne wong kafir sing lecehkan Tuhan, tapi mau ngidoni aku. Aku kuatir bacok dekne krana intisoron li nafsi, demi membela egoku." Wis ilmu ngene iki saiki sentek wis bar wis. Baris tutup, tutup. Aku lah yang maklari, tak urip-urip. Aku lah tak urip-urip. Ya tepat-tepaan, ya ada yang percaya, ada yang ora, semacam-macam. Tapi ini ilmu, harus anda dengar. Bangen-angen ya bener. Kowe iso gak ngamuk uang sing tau ngutangi kowe iso. Ini layani janji lah. Nanti nak ada uang kok pembantuku kurang ajar ngene-ngene mbok omahmu. Kowe wis ora usah gorohno, tapi kowe langsung bayangno mesti rayu. Mergo nak wayu dekne berharap cintanya iso ngamuk. Lanang gorono kiai kok ngamuk santri teman-teman, mesti kowe kurang salam templek. Iso kowe ngamuk wong sing jasane akeh. Wong kowe ya menusa. Ora iso. Ben nak ngamuk aja tenanan, misale ruhin nyolani janji. Wah, sarap tenan khim kowe wis jak dinteni kok aja tenanan mesti nek ngamuk wis biasa. Skriting nyolani janji sing ngono tok bar wis ora usah berlebihan. Paham kita tu sing hati-hati kita terus kita niku meskipun nahi mungkar meskipun amar makruf sing hati-hati mergo kita gak lepas songkong gowo khadzun nafsi-nafsi. Mulane Sayyidina Ali niku masyhur ape mateni tiang kafir bareng tiang ngidoni piyambake malah ra sida mergo kuwatire mbacoke mergo khadzun nafsi. Nggih wau terus niki eling-eling niku dawuhe para ulama jogeman wong dipandu ambek khadzun hadzun nafsi. Mau kowe ngongkon semangat jamaah iku jangan-jangan mergo kowe imami. Lah nek kowe misale posisi ora imam, engko nang rapati semangat ngobrak-ngobrak wong napa? Jamaah. Engko ora trimo ngono wae. Nyatane tenan bareng imame genti ngono. Ana tangga rapati jamaah, rapati gedeng koyo rapopo. Tapi zaman imame kowe nek ana tangga ra jamaah sentimen ngombe aku. Tapi bareng imame genti. Ora wong ra jamaah gak pati gedeng. Perkarane ndekne mboten apa? Engko nang ngono ngono. Ada meneng to mergo akeh sing ngono, paham ya. Menane sing ati-ati. Fal yahdharil ladina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Terus budine. Sekedap ya. Falyah dari ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi qad ya'lamu ma antum alaihi. Suratul Furqan makiyatun illa walladzina la'tuna ma'allahi ilahan akhar. Te surat Furqan niku bangsa makiyah illa walladzina la'tuna ma'allahi ilahan akhar kecuali ayat alladzi walladzina la'tuna ma'allahi ilahan akhar ila qawli rahiman famadaniyun mongko utawi ayat iku utawi Quran iki madani bangsa sing diturunna Madinah wa yasabun wa sabuna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Tabaraka maha berkah ta'ala sapa alladzi dzat. Nazzala kang nurono sapa ladzi. Nurono sing sithik-sithik niku al-furqana ing furqan. Al-Qur'ana tegese nurono ing Qur'an. Qur'an diarani furqan li annahu qur'an saktemene Qur'an ufarraqa iku iso misahno apa Qur'an benal haqi antarané barang hak wal batil lan barang batil. Dadi sing diarani Qur'an ya furqan iso misahno ndi sing hak ndi sing batil. Kuwi iso nglakoni mbo, ora pokoke nek hak ya omongno hak, nek batil ya omongno batil. Coba pepe ora iso nglakoni ora gelem omong. Paham gitu. Terus ciri utama kebenaran kuwi roh hak, roh batil. Senajan ora iso nglakoni, syukur-syukur iso napa nglakoni. Ala abdi ing atase kawulane ladi Muhammadin rupane Muhammad liyakuna supaya ana apa Qur'an lil alamina. Maring wong sak alam kabeh, insi tegese alam manusa wal jinni lan alam jin, dunal malaikat ora kok alame malaikat, ana iku nadziron dadi peringatan. Mukhawifan tegese dadi sing medekno, sing ngedohno min adzabilahi saking siksane Allah. Allah iku sapa Allah dirupane tatahu kang iku kedhe lati mulku samawati te kerajaane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Walam yatakhid lan ora ngalap sapa Allah taala walad dan ing anak, Allah ora bakal di anak. Maksude kliru nek ana wong darani Allah di anak. Mergo nek Allah di anak berarti ana gene Allah sing coplok, berarti ana barang kodim coplok. Mergo saiki dadi napa? Anak. Walam yakun lan ora ana iku lahu kedhe Allah apa syarika napa sekutonan fil mulki ing dalam kerajaan. Allah ora ana sing nyaingi kabeh kok apa. Mulane nek ngukumi ra iso ya ora apa-apa, ora pangeran ae. Mulane ora perlu ora mendesak nggih ngukumi tiyang mboten napa mendesak. Mengke Allah piyambak sing badhe ngukumi. Dadi summa ilaihi marji'ukum jami'an. Wa khalaqa lan gawe sapa wa ta'ala kula seening saben-saben perkara. Min sa'nihi kang wis tengah saking cirine sik ayu khalaqa ta kena digawe apa sik. Faqad darahu, mongko ngatur, mongko menyesuaikan sapa ing sik takdiran kelawan penyesuaian sing tenanan. Sawahu tegese nyesuaikno sapa apa ing sik taswiatan kelawan sesuai tenan. Maksudnya ngira-ngirakno diperkirakan sesuai kebutuhan. Watakhadul lan ngalap sapa kufar anak ail kufaru tegese kufar min duni sanging liyane Allah ngalap ay ghairihi tegese liyane Allah ngalap alihatan ing pangeran hiya uti alihaku alasnam biro-biro berhala pangeran iku perso nek ana wong iku do ngalap liyane pangeran dianggap pangeran padahal la yakhluquna syai'an. Ora padha gawe sapa aliha syai'an ing perkara apa wae. Wong berhala utawa Yesus kabeh ora iso gawe perkara. Wahum khalite kabeh yukhlaquna iku den ciptakno kabeh. Wala yamlikuna lan ora iso miliki sapa kabeh li anfusi maring awak dhewe wong akeh doron ing madarati. Edaf'ahu tegese ora miliki ing nolak ning sar. Wala naf'an lan ora miliki ing kemanfaatan. Ejarrohu tegese narik ing kemanfaatan. Jarro ya juru jarron manan. Wala yamlikuna lan ora miliki sapa kabeh mautan ing kematian, wala hayatan lan ora kehidupan. Wong sing mbok anggap pangeran ya ora iso nguripi, ora iso mati. Ini maksudnya dekne urip ya ora ono sebabe, mati ya ora ono sebabe. Kepengin mati ya ora iso, kepengin urip ya ora iso. Misal wonten tiyang bantah, "Lah Gus, lah tiyang bunuh diri kepengin mati kok kasil mati." Lah pas dekne ngombe arak utawa ngombe oplosan iku misalnya kepengin mati, dekne ora sing mateni, sing mateni ya oplosane, ya ora ono. Pokoke ngerti-ngerti ya mati. Kemudian ya ora ono sebab apa kok mati. Tapi misalnya wonten mawon tiyang sing bantah, ya sebabnya ngombe oplosan. Lah sebab apa? Lah dekne kok roh nak sebab iku. Cek takoki bareng bar mati ku ditakoki ya ora roh. Ya ora roh, sing selamat ya akeh. Wis ndelalah selamat ditulung wong sing sing ra usah ngombe mati nggih. Akeh. Mulane si Abu Bakar ora tau berobat ning dokter. Mboten teko ning dokter jare mata tabib wal madhub jami'an kok dokternya ya mati pisan jare. Dadi dekne golek dokter sing ra tau mati. Yo wis makom mboten niku ora usah mbok tiru. Tapi nek kira ndek dhuwit kudu ditiru, paham to. Lah nek kula dikonco mubalek wis kuwaco tenan nak crito. Jare wong nak sugih ku penyakite akeh. Jare nek wong larat ku ora pati dite penyakit. Mergane apa? Ora tau priksa dadi gak roh. Ora kok ora di penyakit mergo ora tau priksa dadi gak roh. Penyakite. Ora kok ora duwe ya ora, asline ya duwe tapi kan gak roh. Wala yamlikuna lan ora miliki mauta wala hayatan ai mata tan tegese mate no li ahadin wa ihya'an lan nguripno li ahadin maring wong suci. Wala nusyura lan yo ora miliki ing carane tangi kok kubur ai ba'tan tegese nangel lil amwat maring wong sing mati. Wa qala lan ngucap sapa alladzina kafaru wong sing kafir in hadza ora ana te Qur'an mal Qur'an ora ana te Qur'an iku ila ifkun kecuali kedustaan kidfun tegese goroa. Iftara kang gawe-gawe sapa Muhammad ing Qur'an. Jare wong kafir Muhammad itu ngarang-ngarang nopo Quran. Wa analan bantuhu ing Muhammad alaihi ing atase ngarang Quran sapa kaumun kaum akharuna kang liya-liya kabeh. Wa hum ta kaumun akharun ahli kitab sing ahli kitab. Qala ta'ala faqad ja'u dzulma wazira. Monggo teman-teman teko sapa wong kafir dzulman kelawan gawa kedzaliman waziran lan gawa kedustaan. Ai kufran tegese gawa kekafiran wa kidzban lan kedustaan ai bima kelawan gawa dzulm lan zur. Dadi wong kafir ngomentari Muhammad jarene ngarang Quran. Mulane Allah nantang nak pancen Quran iso dikarang Muhammad kowe ya iso ngarang mergo padha-padha manusa. Ternyata wong kafir nganti saiki ora iso ngarang Quran. Mesine nak Muhammad ngarang ya wong kafir iso napa ngarang. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar aidan klan maneh huwa asatirul awalin. Huwa te Quran ku asatirul awalin mu cerita wong dhisik-dhisik kabeh. Akadzibuhum tegese cerita kedustaane wong dhisik. Jam'u usturah bidhomi klan tuma. Iktatabaha kang nulis sapa Muhammad huwa ing asatirul awalin. Intasakhoha tegese menyalin sapa Muhammad ha ing asatirul awalin min dzalikal qaumi sanging mengkono-mengkono kaum. Fa ghayyarahu mongko mengubah utawa menggubah sapa Muhammad hu ing ikilah ma sing min asatiril awalin. Dadi jare wong kafir Muhammad itu kreatif, dadi naskah-naskah kuno terus dinaskah dikne terus didadekno napa Quran jare wong kafir fahia. Mongko te asatirul awalin itu melayu dan wacak nopo asatirul awalin itu kura utik si dan wacak nopo asatirul awalin ahli yang atas si Muhammad liyahfadzuha supaya ngapal no sopo Muhammad ha ing asatirul awalin bukrotan ing dalam waktu esok wa asilan ing dalam waktu sore hutwatan tegesi ing dalam waktu esok wa asyian dan ing dalam waktu sore kola ta'ala roddan halin wala alihi ming atas si omongan wong kafir dawi Allah kul anzalahu alladhi ya'lamu sirra. Kul ngucapa sira Muhammad anzala nurunahu ing Qur'an sapa alladzi dan ya alamu kang pirsa sapa alladzi asirra ing rahasia ail ghaibat kese rahasia fis samawati ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Qur'an iku diturunno zat sing ngerti rahasiane langit bumi. Mulane termasuk sirine Qur'an niku mukasyafah nggih nabi ra tau pirsa tapi dadi pirsa. Inna wa satamne Allah iku kana ana sapa wa ghafuran zat sing akeh nyepurane lil mukminina maring pira-pira mukmin. Rahiman tur ake walasi bihim kelawan mukminin. Wa qalu lan padha komentar sapa kufar mali hadar rasul. Maiku apa lihada rasuli kedua rasul yakulu kok mangan sopa rasul atau ama ing panganan bayam silan yo mlaku-mlaku sopa rasul fil aswak ing dalam piro-piro pasar. Muhammad itu piye to rasul kok doyan mangan yo kadang-kadang mlaku-mlaku ning nopo pasar. Lan kita dadi kiai kadang-kadang ning pasar muga rasul yo sering ning nopo ning pasar. Tapi nek cara adat kiai moro pasar muruah jare gagu harga nopo diri. Nah, ya iso iku ajaran keliru. Ning pasar ning pasar ae. Sementing ojo utang ra nyaur ngono wis biasa. Rogan guyur itu. Ndek ne yo kiai tapi kacau. Ya. Jadi biasa mawon ning pasar ngene apa? Ning pasar, ning dalan ngene ning dalan biasa. Nguriyen Nabi ya yakulu tu'ama wa yamsi fil aswaq. Laula unzila boyo denturono hala unzila boyo denturo ilahi maring nabi sapa malakun malaikat. Fayakuna mengko ana iku mahu sertane nabi. Fayakuna mengko ana sapa malak mahu sertane nabi ku nadhira niku dadi pembantune manane melok dadi nadhir. Yusaddiku kang bener sapa malak ku ing nabi. Utawa ngene ayul ka uta den kekno ilahi maring nabi apa kanjun gedung nasama sanging langit yun fikuhu kang iso nglakoni infak sapa Muhammad ku ing kanjun. Walah tajulan ora usah butuh sapa Muhammad ilal masyi maring lumaku fil aswaq ing dalam pasar. Pasar-pasar ritola bil ma'as krana golek penguripan. Wis ngaku nabi kekasih pangeran duwe emas seblok ka langit ta gedung ngono terus ana dok ana dhuwit akeh terus nak dakwah karek jupuk ora usah nabi golek mangan ning napa? Pasar. Kurang ajar tenan. Dadi kamu nek ngaku parek pangeran ya apa-apa gampang ngono aja repot. Paham gitu. Dadi menak kowe parek pangeran kok urip pemangel iku ora usah di ora iso dadi tersangka mergo dhisik nabi parek pangeran tapi pungupo jiwane butuh kerja teng napa? Pasar. Nah jare wong kafir ora ngono nak parek pangeran. Untuk dhuwit kok langit dadi nabi ora perlu kerja. Autakuna utawa autakunu lahu utawa ana lahu kedhi Muhammad apa jannatun perkebunan bustan utawa teksi perkebunan. Yakulu kang mangan sapa Muhammad min sanging bustan. Ayah min sibariha tegisi sanging buah ibustan fayak tafiyah mongko ngalap cukup sopa Muhammad biya kelawan jannah wafi kiro atin nak kulu minha kang mangan kita bindun enak nu tegisi kita fayaku namungko ono lahu kedi Muhammad apa maziyatun kelebihan alena ingatasi kita sebiha sebab duwe jannah utau ngini lo Muhammad di gedung sing duwur atau duwe perkebunan sing abadi terus kita-kita karek mangan jadi kita diutang jasa bedek ini lah iman Allah nak diutang apa? Jasa podo kiri ini lah apa iman payah tenan disini jadi orang kafir, jadi sebagian kira, ah macam ini nak kulu nopo minha, buatan yak kulu tapi nopo nak kulu, mana ini nak kita mangan songkor rezeki kau Muhammad iman Allah, wong kita utang nopo jasa, apa mana abadi, kurang ajar, kurang ajar mula ini kita di kiai sing sabar, darah ini kiri sabar, darah ini suga ya sabar, sebar no. Tapi aja nganggep sing gedeng kue kaya Abu Jahal kaya sing gedeng podo islami kaya sing gedeng podo nopo mula eling-eling kaya ida kula zaman Nabi Muhammad ku sing nabi mesti bener sing wong kafir mesti salah. Lah saiki Islam-Islam ekstremis iku gak mikir ngoten. Mestine kan kita iku saiki misale dadi wong ekstrem kan perange mek podo Islam ya kan. Kita ora mesti bener, musuh ya ora mesti salah. Kok kon tenanan ku piye? Zaman Nabi perang tenanan kan enak, nabi mesti bener e. Musuhe mesti salah. Lah saiki misale kiai mbek kiai tukaran, Islam ekstrim kelompok iki mbek iki tukaran. Organisasi ormas iki mbek iki tukaran. Apa semangat piye wong padha islame padha ora jelas. Bener. Soale rebutan dadi imam masjid sitok, aku dzuriyah waris sing wakaf. Iku kiai iku mok numpang liwat ra wakaf ra apa terus ngimami. Jare kiai ini aku sing iso maca takrib Gus, iku warise do goblok dadi gak berak dadi imam. Kulo sering dilapuri gitu. Kula ngerti lapori jam ora aku masjid itu tutup bae. Dadi ora usah ana Jumatan, ora usah ana apa salat. Salate ning lapangan ae dadi netral ora ana sing ngaku. Tak nganggur Gus masjid, tok nganggur ben wis nganggur. Pangeran ora butuh masjid. Kesannya kalau sudah konflik seakan-akan dia dibutuhkan dalam Islam. Jadi kudu didono. Agama tanpa masjid ya mlaku, tanpa kowe ya mlaku. Mung dhisik sampean rung lahir ya agama mlaku. Malah jekono sampean iki ana tukaran. Jadi wong nak mun GR ngoten niku sawangane Islam sing butuh dekne. Ya Islam. Kulo tak eling-eling ngoten niku Gus Ma'ruf, adike Mbah Mun. Gus Ma'ruf ku unik. Ya umume santri nek wis senior apa boyong ora. Niki tiru tenan ya. Umume santri nek senior apa boyong kan keberatan jare. Aku sak jenis kepen boyong mari pondok cek butuhno aku. Jadi seakan-akan dia dibutuhkan. Ora sowan Gus Ma'ruf